ونفع حاكم خصوصيتهم وفراغاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يجمع عباده كلهم يا رب العالمين على هذا النيه وعلى كل من هو بسبب صالح والى حضره النبي. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كد ويكتب أبدا الأبدين وزر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه: قال سيدنا الشيخ عبد الله الحداد أبو علي نفع الله به: واعلم أن الكرامة الجامعة لجميع الكرامات لجميع أنواع الكرامات الحقيقية والسرية وهي الاستقامة. العبد عبر عنها بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ظاهرا وباطنا، فعليك بتصحيحها وإحكامها تخدمك الأقوام العلوية والسفلية خدمة لا تحجبك عن ربك ولا تشغلك عن مراده منك. telah berkata Habib Abdullah Al-Haddad: ketahui olehmu wahai umat Islam bahwa karamat yang sempurna mengumpul bagi semua karamat yang sebenarnya dan nyatanya. Ketahui bahwa karamat yang sebenarnya yaitu istiqamah. Istiqamah itu imtithal al-awamir wa jinabil ma'anahi zahra wa batin, menjunjung segala perintah Allah zahir dan batin, meninggalkan yang dilarang Allah zahir dan batin. Barang siapa bisa melaksanakan itu, orang itu disebut orang yang diberi istiqamah. Dan itulah orang yang disebut mempunyai karomah. Adapun misalnya orang tahu digeretek hati orang, atau umpama melihat nang jauh-jauh kadada terdinding, atau umpamanya makanan sedikit jadi banyak, atau umpama makan sedikit tahan 40 hari, atau umpamanya berjalan di atas air, atau bisa menangguh nasib seseorang, atau misalnya nang lain-lain lagi, maka itu bukan karamat yang sebenarnya. Oleh sebab itu jangan tertipu. Kita boleh tertipu, tunduk dan menurut kepada orang yang benar karamatnya, yaitu istiqamah. Jangan kita tunduk dan mau masih lawan orang nang karamat khawarikul adat. Istiqamah ketinggalan. Makanan orang istiqomah itu sesuai dengan hadis dan Quran. Halal. Pakaiannya halal. Rumahnya halal. Bininya sesuai lawan agama. Anaknya mintu jua. Lamun anaknya luar dari pimpinan agama, bininya luar dari pimpinan agama, inya sorong usahanya kada halal. Walaupun bisa terabang, kasyap dan lain-lain, jangan kita berkawan-kawan. Tertipu merenya. Jadi pandangan agama istiqomah itu yang disebut karomah. Karomah yaitu istiqomah. Bukan namanya lari adat-adat, itu bukan. Bahkan kebanyakannya orang namanya lari adat itu bakawan lawan hantu. Si hantu itu namang bisiki di dadanya, bahwasanya di utak orang itu nang ini. Lalu maasih, lalu nyawa pikir menikah tinggi. Hantu madahkan kurang, orang itu di dadanya ada geretek rangka ini. Ikam ada kadi hati geretek ini tinggi. Itu melewat wasitah daripada jin. Si ampun diri kada pada sadar bahwa ini di atas si jin. Masyarakat umum pun kada takut, sangkan wali padahal setan. Ini awliya'uhu illal muttaqun. Tidak disebut wali kecuali takwa. Takwa itu iya istiqomah. Iya karamah. Kan apabila ada orang telah jaga atau ada orang sakti, masyarakat umum menganggap bahwa orang itu wali. Sakti itu bang, ada karamah sakti ini. Nah ini sidin menjagakan diri kita dan anak cucu. Jangan tertipu dengan orang yang menyalahi adat. Nang disuruh kita itu ma'asi menurut urang nang istiqomah. Urang nang takwa. Fa'alaika bi'tashihiha wa ikamiha. Tahdhum kal aqwanul 'uliyya wasufliyya. Maka wajib atas engkau wahai orang yang menuntut ilmu dengan memperbaiki akan istiqomah itu dan memperkuat akan istiqomah itu. Nah, untuk memperkuat istiqomah di zaman beberapa tahun yang lewat, apalagi zaman sekarang, tidak akan hasil kecuali kita uzlah dan khalwat. Kalau kita bisa melaksanakan uzlah dan khalwat, istiqomah percuma dimuncung aja. Apabila engkau sudah memperbaiki akan istiqomahmu dan engkau memperkokoh akan istiqomahmu, niscaya menjadi khodam akan kamu oleh alam yang di atas dan alam yang di bawah. Menjadi pembantumu nang di atas dan menjadi pembantu lawan kamu nang di bawah. Sesudah engkau itu istiqomah benar dan kuat, alam nang di atas, alam nang di bawah menjadi bantuan engkau, pembantu engkau, maka hati engkau tidak lagi terbimbing dari memandang zat Allah nang laisa kamitslihi syai'un. Nang dari langit membawakan ilmu, malaikat membawakan rezeki, malaikat itu di mana? Di atas langit. Ada tugas yang membawa ilmu mendatangkan ke dalam hati engkau lagi. Ini berkat dari istiqamah. Ada lagi harta datang mudah banyak pada khusus karena orang kata menjadi khodam yang memimputi duit itu menjadi khodam pada diunjuknya. Nang di bumi pun menjadi khodam angkan engkau. Kalau engkau ada pekerjaan apapun, maka lebih dari 40 nang basenting pagalangan empat manulungnya kan gawe ikam. Di samping seperti itu, hati engkau, pikiran engkau kada terbimbing dari memandang Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ini kasab maknawi. Ini nang bicara. Kemana mata, di situ Allah. Kemana kuping, di situ Allah. Maha suci bertempat. Mana sedih saya, mana banyak isi pengikut, lawan Tuhan kada terbimbing. Apalagi? Apalagi? Jadi penting istiqomah dan takwa ini dikaji. Pertama, mengaji sifat 20 sampai bisa. Sifat 20-nya, nah, ahli sunnah wal jamaah. Fikih belajar nang ahli sunnah wal jamaah. Tasawuf belajar nang ahli sunnah wal jamaah. Wirid belajar nang ahli sunnah wal jamaah. Diamalkan nang tiga macam. Maka itu namanya takwa. Sekadar banyak ilmunya seseorang di bidang nang tiga macam. Tauhid, fikih dan tasawuf, sekadar itu ia tahu melaksanakan takwa. Kalau kata kita hujua di ahli sunnah wal jamaah, maka parah yang takwa. Andai kata dibari pulang akan keistimewaan, dibari pulang akan apa? Akan kehebatan, dibari pulang akan keganjilan. Orang banyak pulang tunduk lawan orangnya, lalu merasa seorang wali itu pakai lalu sasatnya. Orang yang berparakannya empat balik. Bayangkan orang-orang takwa sudah kuat, kada lagi mengerjakan yang dilarang, dan kada lagi meninggalkan yang disuruh. Yang di atas langit, Jibril, Mikael jadi pembantu. Azrail datang beberapa kali ditakuni. Apa mas keperluan datang menjamu si bener aja lawan orang dari jadi tina angak dana sudah sekalinya harus sibuk pula beberapa kali terjadi masa itu menjadi korban Azrail. Andai kata ini hendak buat curas umpama jangan aku lari cabut tu nang dijar rumah itu aja nak sekalinya harus terjungkang nang dijar rumah itu mati. Andai kata, nangarang orang Azrail jadi khadamnya, jadi suruhannya. Cuma sudah disebutkan tadi, bahwa tidak bisa mencapai makam istiqamah di zaman dahulu-dahulu yang daripada kita sampai ke zaman kita ini, kecuali orang yang mengutamakan akan khulwat dan khulwat. Lihat manakut daripada Sayyidi Syah Muhammad bin Abdul Karim Aslam al-Adim al-Dhani. Beliau itu hobinya ulul. Ada kita ini hobinya balalah. Bahasa orang bahari balalah. Bagi jalanan, bakat kawanan, berraunan. Kada bisa istiqamah. Bila berjalan keluar rumah mesti ada terlihat tusuk. Rusak fikihnya. Mesti ada melihat yang haram, menagur kada wani. Jadi kada berjalan lagi fikih. terutama kita yang sudah umur 60, kapan kita menyetop diri kita dari perbuatan maksiat mata dan lain-lain. Biasanya maksiat talinya pun terjadi karena kita mendengar berita-berita nang kadar baik. Di mana letaknya dua yang demikian, yaitu di pergaulan. Maka stop bergaul. Hasilnya takwa kepada Allah, pertama orang nang di langit jadi pembantu, orang nang di bumi jadi pembantu, hati kada lupa daripada Allah Rabbul Tiga. Tidak ada di dunia ini nikmat yang besar selain daripada memandang Allah dengan pandangan iman atau hati. Wala tasghabuka an muradihi minka. Dan tidak mengganggu di alam ini akan engkau daripada kehendaknya ya Allah dari engkau. Kalau kehendak Allah menyuruh kita beribadah, tidak ada halangan rintangan. Nang di langit kada menghalangi, nang di bumi pun kada menghalangi. Jadi bebas mengerjakan ibadah. Qala sayyidun al-imam al-arifu billahi ta'ala al-habib Hamid bin Umar Hamid al-Adawi nafa'allahu bilamma quri'a alayhi hijdal al-awarif lis-sahri wirdi inna rajulan kana yatwi al-arba'in al-yawm ila an sara baqi amrihi ya'kulu rijal rawzatan fata'ajjab al-hawruna min dhalik. Berkata imam yang arif billah Habib Hamid bin Umar al-Hamid al-Alawi nafa'allahu bih, manakala di zaman dahulu dibaca kitab Awarifil Ma'arif yang disusun oleh Imam Sahri Wardi, bahwa seorang laki-laki tidak makan, tidak minum sampai di akhir umurnya. Sampai ia di akhir umurnya memakan sebulan 30 hari 30 malam hanya sebiji kacang. Ini khawarif anda sahaja. Makan sebiji kacang cukup sehari semalam. Mun kita makan kacang sebiji menyangga pulang, nambah kacang sebiji tahan sebulan, kan menyalahi adat. Jadi orang ini menganggap buruk. Dia tahu kalau wahai sebiji kacang tahan sebulan. Orang awam apabila ada orang banjir wahai, kadang-kadang kurang kegilaan ada akan wali juga. Lalu fasa'ad jabal khawarul mindari. Maka bingung orang-orang yang hadir di masjid itu dari kes ini. Fakala lamma ra'a ta'ajjubah. Maka menjawablah beliau Habib Hamid bin Umar menjawab, innal ma'unata lamma ra'a ta'ajjubah. Innal ma'unata minallahi ta'ala ala qadri sidqi minal 'abdi fi af'alihi wa aqwalihi. Bahwasanya bantuan daripada Allah Ta'ala sekadar benarnya seseorang hamba di dalam pekerjaan dan perkataannya. Kalau masih ada pekerjaan yang salah, masih ada perkataan yang salah, itu tidak menjadi pandangan. فَبِقَدْرِ الْخُلْقِ تَحْصُلُ الْمَعُونَ. Maka sekadar benarnya seseorang itu, sekadar itulah dia diberi Tuhan makna atau karama. Jadi kalau kita memandang diri kita nih, kadang ada karama sedikit-sedikit, diperiksa ya di mana kesalahan. Subuh malaur, sampai subuhnya, zuhurnya, asarnya dijadikan bertahun-tahun kayak ini. Muntung pulang lembah padudukan lawan kawal menyambat kurang. Melihat kurang misalnya mendapat kesenangan dari Allah dengki rasa dikeruput di dawang 4000 hatu. Sakadar kita itu benar, sakadar itu ma'unah. Lalu namanya wabarisakan menjadi bingung di hadapan pemandangan ini. Urang sabing kacang tahan sabulan, wala yustagharabu ma yahsulu di ahli ijtihad wal jiddi wal ijtihad min anwa'il karamah wal khawaritul 'adzab. Maka apabila sudah tahu sekadar benarnya seseorang, sekadar itu diberikan akan keistimewaan dari Allah. Dan jangan menjadi kebingungan. Nah inilah, jangan menjadi kebingungan. Ini apabila bingung itu kan kita lalu hendak mengumpat ya, ya. Lalu hendak umpat pada bang. Orang itu ganjil bang. Jangan menjadi kebingungan. Apabila orang yang bersungguh-sungguh beribadat, lalu diberikan Allah Ta'ala khawarikil adat. Kalau orang beribadat siang malam bujur ibadatnya, lalu timbul karamat yang menyalahi adat. Bisa terbang, tahu di hati orang, yang di sebelah tembok kelihatannya, nasib orang ketahuannya. Jangan menjadi kebingungan lawan masyarakat awam. Walakin sya'nul akbar wal hubbul awzar lil istiqamah. Tetapi perkara yang lebih besar, bahagian yang lebih sempurna adalah di dalam istiqamah. Jadi kalau kita mesti anak, tenaga nyanyir, bahanu bisa menyambat di hati kita, dan lain-lain. Jangan bingung, kita pakai teropong istiqamah. Apa istiqamah anaknya atau kada? Tumbah yang aja kada, dipadahkan wali. Anak unda wali aja. Kenapa tuk banget kalau unda menahanin rumahnya, ketahuan unda terus. Unda dalam kamar, ini di tanah, mbah naik, kian tadi lawan umah mandir ini kah? Lalu depan mereka lain, anak unda wali kacat. Sumbah yang ada kada, datang di mana wali. Namun masih ada perbuatan jahat, lain. Masih meninggalkan yang baik, lain. Walau kaya apa, keistimewaan. Faman istaqama sawabu mubharin nubuwah. Maka siapa-siapa yang istiqamah, maka ia menjadi kenyataan Nabi. Zahirnya manusia, biasa hakikatnya Nabi. Jadi apabila kita dapat orang yang istiqamah, berarti kita tak dapat lawan Nabi. Karena orang itu hakikatnya orang itu Nabi. Lalu memberi salam pada tersalah, assalamualaikum ya Rasulullah. Padahal orangnya anak korona. disebut itu kan usaha. Karena hakikatnya orang ini nubuah. Tidak salah bang banyak-banyak diisi duit, nyaman banyak yang ditukar. Tidak salah banyak-banyak diisi ilmu supaya mudah melaksanakan istiqamah. Wa qad ja'ahu 'alaihi salatu wassalam annahu qala abitu 'inda rabbi wa yud'imuni wa yasqini. Aku semalaman di hadrat Tuhanku, maka Tuhan memberi aku jemuan makan dan minum pada lapar pada haus. Wa hadzal 'abdu, bermula hamba nang sabiji kacang neh tahan sebulan istiqomah pulang. Bittibahi mengikut Nabi suara warisan lima hari nubuah. Menjadilah ia kenyataan bagi Nabi. Bukan Nabi, kenyataan bagi Nabi. Falwaliyu fil haqiqati nabiyyun. Maka waliyullah hakikatnya itu adalah Rasulullah. Jelas, ini kitabnya jelas. Oleh sebab itu beradablah dengan wali. Sama ada wali yang hidup maupun wali yang sudah wafat, beradab. Karena kita ini di hadapan Rasulullah. Fal waliyyu fil haqiqati nabiyyun. Jelas. Walakin man lahu ta'assub bi nafsihi laisa kaman yudri bi wasitatihi. Tetapi ada perlainan orang yang asli daripada orang yang tak turun padanya. Nah jadi Nabi itu asli, adapun wali itu gantinya. Jadi lain orangnya, tapi ia hakikatnya. Lamun ada di dalam rumah malah waliullah yang bujur-bujur istiqomah itu luar biasa. Orang yang di rumahnya dituntut ba'adab. Ba'adab. Walakin man lahu ta'assul bi nafsihi laisa kaman yudri bi wasitatihi. Kamu dia. Dicatat lagi di sini, lihat di bawahnya nih, coret lagi lah yang penting. Fal waliyyu an nabiyyu muwassilun wal waliyyu waridun. Bermula nabi nang menarik kehadrat Allah akan wali. Si wali ini bang adalah menerima warisan bagi nabi tadi. Matinya al-ulama warasatul anbiya. Segala ulama itu adalah ahli waris akan nabi. Bagi ahli waris tentu ada hubungan pula waris. Tidak. Bila sebagai istibah dengan perantara mengikut akan nabi. Pada kawal mengikut nabi, namun pada tahu di ilmunya. Oleh sebab itu, isilah waktu untuk membaca bagaimana Rasulullah. Ada aja kitabnya sih, oke maaf. Rasulullah ada aja kitabnya sih. Yang penting diturut Rasulullah itu batinnya dulu. Nah, kaya apa kabarnya Rasulullah? Nah, kaya apa ridoknya beliau? Nang kaya mapa ilimnya beliau dan lain-lain. Ala tara annahu law qila hadhihi tamrah min hadzal inab mazalan la antaqta zalik. Jikalau engkau dipandari oleh orang bahwa ini kurma adalah dari ini anggur, bahwasanya anggur berbuah kurma, la angkor segala misalnya angkor hadaman alim apa gila anti yang jelas mun dipadahkan si kurma malah lahirkan anggur si anggur malah lahirkan si anggur malah lahirkan kurma gila anti yang jelas ala ta'arif wal kudratu al azaliyah tak jibuka silingkan. Tapi kudrat Allah Ta'ala melawan akan kata-kata engkau itu. Lamun kita biasa berkata ada orang berpandar bahwasanya anggur melahirkan akan buah lah kurma pendapatnya. Tapi ujar Tuhan kekuasaan unda lebih dari itu kawan. Nang anggur mbak, babuan mbak. Jadi kekuasaan Allah jangan berjalannya kekuasaan Allah dan kita pada boleh mengincar. Misalnya orang dalam mulai jatuh moyang gawiannya enggak jadi maling sampai ke abahnya maling juga. Kekuasaan Allah masih kada tertutup bisa menjadikan turunan yang ketujuh wali besar. Jadi jangan berputus asa. Kalau turunan kita yang ke atas kada dengan alimnya, jangan putus asa. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh. Kekuasaan Allah bisa menjadikan kita ulama besar. Walaupun tidak ada keturunan. Apalagi ada keturunan Abah Kat, Aisyah, Datukah, Nang Alim, Behimat betul ilmu, ini ada sudah doa, doa yang jatuh sudah ada, tinggal seorang aja mau kata. Dimana kau tuntut ilmu? Lawan siapa kau, lawan siapa kau tuntut ilmu yang benar? Jangan guring makan-makan, guring-guring makan-makan, guring. Ujar Arab, bagar. Ilmu kada dapat lalu. Wa naqulu lak wa taqulu lak wa taqulu dan berkatalah kudrat Allah Ta'ala tadi al-inabu sajaratun wanaklu sajaratun kazari bermula anggur dan buah buah kayu kurma buah kayu faladhi akhrajat tamra minan nakhli qadirun ala ayyukhrijahu minan inam maka Allah yang kuat mengeluarkan akan kurma dari anggur kuasa bahwa mengeluarkan Allah akan kurma daripada Allah yang mengeluarkan kurma daripada batangnya kurma kuasa mengeluarkan akan si kurma dari batang si anggur unda aja terjua aja sudah sekolah pada dasar turunan alimnya. Bapak apa nama? Baca dia yang malah ujar kawal ada kata turunan suki kata berdua kan ya kan ada kata turunan dia kisang suki kalau kau tak indah kaya hendika jadi baca hari kata untuk ilmu kata mbah napang gawian galing-galing dia terhilang galing-galing guling-guling mbah bangun minum makan nang dikinum air es campuri setruk lawan apa? Lawan setruk buat di es babiji sampai sebulan ditagi urang utang. Urang sakit makan nyaman, minum nyaman. Lalu menyendiri, kadang-kadang lagi nak membantu. Apa hasilnya? Gilaan. Patuh makan nyaman, minum nyaman, guring banyak. Labung sibuk, sibuk, gila. Coba lah menyalin. Tahu ini sabar, ini riba, ini syukur. Ini adalah membimbing. Makan, minum, dan sebagainya mendunding. Kesugihan mendunding, pangkat mendunding. Namun terdunding dari Allah, tidak ada harapan. Senang hati, udah senang hati itu, tidak terhijab lagi daripada Tuhan. Nang mahijab itu, makanan, minuman, gurih, makawanan, omong, banyak. Berapa umur sudah? Kenapa kalau digunakan untuk marifat? Oleh sebab itu maaf, kita ketika kawal lagi mendapatkan. Pada kawal lagi mendapatkan ulun sudah tua, penyakit ulun sudah banyak buktinya, ulun cuci darah seminggu 3 kali. Bahala tadi aja, hari semalam cuci, hari ini perai, itu cuci pulang. Itu karinya perai, hari ini cuci pulang. 3 kali seminggu cuci darah. Luar biasa. Kita kadang memikirkan urusan ongkosnya, memikirkan urusan penyakitnya ini kali sebangsa. Ya karena 3 kali seminggu dicuci baik, ini kadang juga. Tapi bila kadang dicuci, kadang kalau bernafas, kadang kalau banyak, untungnya. Itu gini, alhamdulillah kalau aja berwirit, ikan yang kada cuci darah ini kenapa wirit ditinggal, kenapa jadi kata-kata, kasih dua kawanan, kenapa kasih dua omong, hah? Pada menyukuri lawan kesehatan. Banyak orang yang diberi penyakit lebih daripada nyawa. Kenapa nyawa? Kada bersyukur dan Allah Ta'ala dengan menghemat ibadat. Enggak katuju elang-elang, enggak katuju bakat kawanan. Bepandar-pandaran, ketawaan, kelakakan, memakanan. Tetap saja sudah mitok. Baik buka dalail, buka Quran, buka istirahat Hasan Basri, baik itu. Sejua juga banyak omongan manusia. Rugi hidup, tahu kan rugi. Macam apa kondisi bini, bininya pemandar. Kenapa gak jadi memilih bini yang pemandar? Mana bisulah ya, ada. Walakin suara mazharan nakli at-tamra. Mazharus nakli suara mazharun nakli at-tamra. Wa mazharun wairahu. Tetapi jadilah pernyataan bagi si pohon kurma, yaitu buahnya kurma. Tapi Tuhan tawar wa maulah. Kurma jadi anggur buahnya tawar. Dan kenyataan yang lain akan yang lain. Ya, maka itu tadi. Kenyataan Nabi dikayah ahli warisnya. Ujar guru. Kenyataan Nabi dikayah warisnya. Jadi pembina waris Nabi, Nabi itu jelas di situ adanya. وَالْكُلُّ لِلَّهِ وَمِنَ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَى اللَّهِ كَفِيرُ الْأُمُرِ. Karena seluruhnya ini adalah milik Allah dan dari Allah. Sekali ada orang alim dana, sekalinya orang bakaraman, abahnya apa? Di penjara. Kainnya bang di penjara, datunya di penjara, bangsanaknya di penjara, tamunya nakal. Kenapa jadi yang ini? Alung dan wali, kekuasaan Allah. Jadi kita jangan memandang keturunan. Undang ada keturunan orang alim, kita mencari. Mungkin yang mencari adalah keturunan sugih, kada ada dua. Sakit banget hidup, alim kada, sugih kada. Ya tak alim kada tapi sugih, kawa juang memberi makan orang, kawa juang membantu masjid, membantu langgar, membantu anak yatim piatu, orang sugih. Namun sugih kada, ada kawa membantu. Alim kada juga pulang, dimapa pegawai anak bujur, mun kada alim gawiannya banyak masalah. Pada cocok lawan kitab agama. Ala ilallah tasirul umur. Perhatikanlah. Semua perkara adalah terserah dengan Allah Rabbul Alamin. Ada yang dijadikan presiden. Ada yang digugurkan dari jabatannya. Ala ilallah tasirul umur. Di tangan Allah Ta'ala semua perkara. Ada yang garing sigar. Ada yang sejar bugar, mati mendadak. Ada yang jadi maling, akhir umurnya jadi wali. Ada yang bakar anak, akhir umurnya mati kafir. Kepada Allah semuanya perkara. Oleh sebab itu wajib kita menghadap Allah, mohon kepada Allah keselamatan dan panjang umur. Mudahan panjang umur dan selamat, atau mudahan selamat panjang umur. Bagaimana ulun minta lawan pian siang malam doakan ulun kekeluargaan, mudahan selamat panjang umur. Selamat panjang umur. وَالْعَبْدُ فِي الْحَقِيقَةِ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الرَّبِّ بَلْ أَعْظَمُهُ. Bermula hamba, kata masuk kita ini berasal, kenyataan dari kenyataan Allah. Ujar orang lain ini khalifah Allah. Nang pangkat khalifahnya di bidang pangkat. Gunakan pangkat sebagaimana Tuhan menggunakan pangkat itu. Membantu yang benar, ya kan? Menghukum yang salah. Itu disebut mengarang pejabat yang jadi khalifah. Lamun sugih halal dibagi-bagi zakatnya dan yang sunatnya. Dan sini-sini Tuhan berbagi-bagi duit, misalnya sambil berpandar. Kata buruk bersuara. Ini memasukkan di kerenan sejampah. Minta umum makan pulang dari si Anu dan si Anu sejampah. Pahalanya untuk semua umat Nabi Muhammad. Bingung, malaikat menghitung. Meringkik mangsa dikit ini, Bapak. Khalifah di bidang duit, ada khalifah di bidang ilmu, ia jadi tuan guru, semuanya menjadi khalifah. Ada khalifah di bidang dokter, perawat, menolong orang yang sakit, sifat menolong Allah ampunnya, kenyataannya dokternya. Adalah mendokter ia Tuhan, perawat ia Tuhan, bunga. Jangan merasa bangga jadi khalifah Tuhan. Lama kita masih khianat di dalam tugas kehidupan kita. Bunyinya aja jadi khalifah Allah Ta'ala di muka bumi di bidang duit, di bidang duit. Bininya aja makan non Allah Ta'ala aja. Kada bergula, kada bapak, kada beriwak, kada beragaman daripada pelitnya. Apa guna jemanyak duit namun selit? Khalifah Tuhan gak lain, khalifah setan. لقوله تعالى ما وسعني سمائي والأرضي وَمَا وَسَعَنِ إِلَّا قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ. Tidak dapat menyandang langitku dan bumiku akan aku. Tuhan tajalli kepada gunung Hator, tapi Tuhan tajalli ke dalam hati hamba, maka pada Tuhan itu. Kalau Tuhan tajalli dengan ilmu ke hati kita, maka kita tahu akan sesuatu. Kalau Tuhan tajalli kepada diri kita dengan kekayaannya, maka tubuh tak aja. Kalau Tuhan tajalli dengan kekuatannya, maka kita ada terlihat di mana sakitnya. Tidak segar bugar. So, karena tajallinya itu kan. Wa qala radhiyallahu anhu laisa fil karamah maqsudah. Maksudkan dina fiha bal ya syahidatun bi jalalati man baharat ala yadi bi syarti wujud al istiqamah. Barulla bukan karamah itu nang dituju. Karamah itu jangan dikehendaki, jangan dituju. Itu belum lagi sampai ke tujuan, belum lamun bakaramah kita masih di tanah jalan. Ingat. Kita apabila ada karamah masih di tanah jalan. Karamah itu menunjukkan kita masih di tanah jalan. Seperti Rasulullah di surga melihat neraka, neraka itu di bawah bumi. Rasulullah belum sampai ke hadrat munajat, masih di perjalanan. Jadi jangan tertipu dan jangan menipu. Kalau masih di tengah jalan, pasti ada karamah syurga ada. Tapi kalau sudah sampai, tidak ada lagi yang demikian. Hanya istiqamah. Dan tidak ada hijab. Adalah sebagai tanda bagi mulia orang yang ada di badannya. Dengan satu syarat mutlak istiqomah orangnya. Jadi apabila istiqomah timbul namanya leh adat wali itu orang-orang. Apabila istiqomah ada dalam menyalahi adat tetap wali dua. Tapi kalau orang itu menyalahi adat istiqomahnya ada itu merenyek wali setan. Wa illa fadzalika naw'un min al-istidraj. Apabila karamah timbul tapi orangnya bisa juga menggawe yang kada baik, itu namanya lanjuran. Lanjuran. Apabila lanjuran itu sama lawan sapi diberi makan yang nyaman-nyaman limanya lama tumbal ya. Wa ghalibu ahwal ahli al-kamal adamu zuhur ke'ilin hajam. Nang terbanyak lawan orang nang sempurna ma'rifatnya tidak ada lagi yang menyalahi adat itu. Hanya istiqamah dan rafu'ul hijab. Ini nang asli lah. Air terang. Illa an yaghdilahum al-hal wa qala fi dhalik. Idza an qala wa qad ja'a minhum min ali abdil haq wa yadhuna karamat jaddihim. Idza an qalu qudina al-an rajulun yaqulu dhu'an wa la taghawwab wa za'amu an dhal karama min al-rajul wa hadun 'adun wa qulna lahum yumkinu an yaghdil bi karama bi shart istiqamah. Illa fala yaqulu annama yaqulu yaqulu syaitan qabla ayyam min al-rahman. Ini orang dahulu bakisah kisah karamat-karamat ini datuk. Ada saya itu angkat tangan, aku ada masih jatuh. Jadi entah lah ikan. Batuku makan gancang panar, tapi kada bahaya. Sampai batu itu dianggap keramat dua. Orang makan ganjang, tapi kada berhera-hera. Karena dua aja, kan orang awal. Nang kada tahu dikitab Quran hadis dan sebagainya. Orang kada berhera aja tadi melawasan pada kada karamat. Dijawab oleh ulama di zaman itu. Kada bingung itu. Itu boleh jadi makanan yang masuk ke parut sidin diuntal oleh sultan yang ada di hati sidin. Jadi ini kada masakanan, jadi kada berhera. Orang bahari, terang kalau saja menjawab. Munwayo ini ada orang salah kita tagur, kada mayu kepalanya, balakok kada mayu. Jadi begini zaman cukup, walau dumul buyur, warra berdukur, ila anakmu. Ulun banyak-banyak kerumahan minta maaf, minta ampun, minta rito, minta halal. Dan minta doakan, mudah-mudahan ulun kerumahan, diberi Allah Ta'ala salamat panjang umur. Terima kasih. عليها نحيا وعليها نموت وبها نعاز إن شاء الله تعالى من الأمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعطنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم اغفر لنا محمد اللهم ارحم لنا محمد اللهم استر لنا محمد اللهم استر لنا محمد اللهم استر لنا محمد اللهم فرج عنا سيدنا محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وعنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت العليم الكريم وعلى الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب العالمين تقبل الله منك أن لا يجادله ولا ينكر عليه وليقيم الحجة عليه في أي مسألة ذكرها وإن تحقق خطأه. نمر بوصوله بيانه. برمولا kewajiban murid terhadap gurunya dua. Pertama, menghormat. Menghormat itu dua. Pertama dengan anggota zahir, yang kedua dengan anggota batin. Adapun menghormat murid kepada gurunya secara zahir, yaitu jangan menentang guru, jangan melawan akan guru, dan jangan menyebutkan dalil si murid atas kebenaran dirinya pada apapun masalah yang disebutkan oleh guru. Guru menyebutkan ini tidak begini, dalilnya begini. Itu namanya orang-orang yang pada bakat lawan pemburuan. Apabila lawan guru kada beradab, naik ke atas. Lawan Rasulullah kada beradab, naik ke atas lawan Allah Ta'ala. Maka yang paling berat menurut guru-guruku dan orang-orang lain di kitab, yang dipakai oleh seorang murid yang paling berat hanya satu, yaitu adab. Wa in tahaqqaqa khata'uhu, walaupun yakin guru itu tersalah. Sidin salahnya paling-paling sebutin, si murid salahnya rasusah. Dan andai kata sama, muridnya salah satu, gurunya salah satu dua. Nang cepat taubat dan tahu cara taubat, guru si murid kada tahu cara taubat yang diterima. sebab ilmunya kurang. Ini yang lalu si murid itu maksudnya kukul khotimah, maksudnya pada bakmama karena kekulahan lawan perguruan. Wa alla yubhira nafsahu amama al-murshidi bi furushi as-sajadah la an yakuna imama. Yang kedua, janganlah dia menampakkan dirinya di depan gurunya. Jangan hendak berjalan di hadapan guru. Jangan hendak duduk di hadapan guru. Terkecuali menjadi imam. Jadi kalau hendak sembahyang di mana guru itu, tolong di belakang. Lihat guru teman. Guru Tuha Haji Abdul Qadir sepertama di sebelah kanan. Di para jam yang ujar kanan kantong arahnya awas kanan. Guru Haji Teman Mulia di tengah-tengah masjid yang baharu di belakang dari Pak Guru. Ini ada di mana guru patai. Guru baca terjemahan empat di dalam jalan dulu bakal jalan dari bakal jalan datang ke dulu bakal jalan dua bulan. Nah itu ngarangnya bakal lulu nang rajin su'ul khatimah urang kada ba'adab tuan kaguruan. Jadi ciri-ciri su'ul khatimah itu diantara su'ul adab melahirkan su'ul fa'idah sarakan dengan sekolah terpaksa sejadah kaduan ma'am. Tapi apabila kita memang jadi imam terpaksa berdahulu pada guru di muka pada guru selesai assalamualaikum mundur kita dari sejadah. Jadi tetap duduk di belakang imam. Wa'alla yantaqila kathiran fi hadrati. Dan janganlah dia bergerak-gerak dengan gerak yang merancak di hadapan guru. Jangan kina kipuh, bahasa orang Sunni kipuh. Mun ada guru tuh tenang-tenang. Jangan kina kipuh, siapa balas sila, siapa balas sila, siapa macam-macam. Ajakannya wa an yaf'ala kullama amarahu bihi. Dan bahwasanya hendaklah si murid itu memperbuat semua perintah guru. Qadrat fitrahihi, tapi mengiring sekadar kemampuannya. Namun guru menyuruh 10 kemampuan 2 aja, ya 2 bapak. Kadarum menang 2 kawa, 10 ada kawa, perhias sekali ke 10-nya, kadar bisa. Mala yusraku kunduhu la yusraku ba'buhu. Lamun pada kawa kamunya, sebahagian negara. Kada gampang kan? Lamun kada ada guru, kita baguru sesama. Sebutin itu jangan pikirkan. Lamun kada ada guru, aku sesam guru. Lalu ada di guru, gurunya si Ano. Guru si Ano ini dapat pulang ijazah. Lawan gurunya di atas sampai Raja Allah, kada gampang. Guru namun kada gampang. Kada gampang, luar biasa. Apabila kada bisa guru, syaitan gurunya. Lalu kita selamat dari syaitan. Kenapa lawan guru namanya? Kada ba'adab. Kenapa jadi kada ba'adab? Hmm. man lam yakun lahu syaitun fasyaitun syaituhu. Siapa kada jadi guru, hantu gurunya. Man qala li syaikhihi lima la yaflahu abada. Barang siapa berkata kepada gurunya, kenapa guru jadi kaya itu, niscaya seumuran yang kada bisa beruntung. Apalagi barang banyak banget, kenapa-kenapanya banyak banget. Macam apa hendak untung, lihatnya matinya kena, matinya lihatnya kena, tangannya. Wa alla yasjuda lahu wa la li ghairihi li annahu kufrun. Dan kada boleh kita sujud seperti sembahyang di hadapan perguruan atau di hadapan yang lain dari guru raja misalnya, karena itu sujud hukumnya kafir. Wa an yubaligha fi intizali amrih, dan hendaklah ia bersungguh-sungguh pada menjunjung suruhnya. Walau sanang zahiruhu fi suratul ma'asyah, walaupun zahirnya suruhan guru itu ma'asyah. Kan ada jauh catatannya, catatannya ada kalau cuma lawan manusia apabila hati sudah ada ketuju lawan manusia, nang kaya apa aja kebagusan orang tetap punya kada manusia. Apabila hati sudah ketuju, kaya apa aja keburukannya tetap kada melihat. Wa ainur ridha an kulli kalqa an kulli aidin jalilatun kama anna ainat sukti tubil masaya. Apabila sudah seseorang itu matanya ketuju lawan seseorang, kada melihat lagi lawan orang itu kurang yang diketujuinya. Apabila sudah benci lawan seseorang guru, kaya apa kebaikan guru itu ini kada melihat lagi. Sebab hati sudah kada ketuju. Jadi penentuannya mahabbah. Guru nang kala dikatujuin itu nang Islam ka iman ka sing kada ka. Mun sing Islam urang beriman kada apa jadi benci. Kabenci urang Islam, kabenci urang beriman. Nang dikhawatirkan tu ul khatimah. والاحترام الباطني أن كلما سلمه له في الظاهر لا ينكره في الباطن وإلا كان منافقا. بلغلا حرمة dengan kepada guru, yaitu bahwa setiap sesuatu yang diterimanya pada zahir jangan dia mengingkarkan pada hatinya. Kalau kita pada zahirnya menerima apa-apa yang disuruh guru, hati kita ikut menerima juga. Tapi lamun pura-pura menerima padahal hati maluak, tangan menerima hati kada ketuju, itu namanya bukan mukmin. Itu ngarannya munafik. Pada sedikit orang jadi murid, tapi kesannya munafik pada sedikit. Fa'idlam yakdir ala barik, apabila kada kuasa melaksanakan perintah guru, kalau kasus batahu ampis jadi murid rana. Ya kalau kita di sekolahan, misalnya peraturan sekolahan, kada kawa melaksanakan, baik kita keluar daripada sekolahan itu. Kalau tidak, membanyaki dosa. hatta yakuna ma fi batnihim wa fi qalbihi. Boleh kembali apabila sudah nang di hati lawan nang di luar sana. Li annahu la faidata fi shuhbah ma al insan. Karena tidak ada faedahnya bakawal lawan guru lawan hati kada tertuju. Terpaksa kalau marah-marah. Balarum bama takunu sababan fi halaki. Bahkan orang yang menuntut ilmu lawan guru tapi hatinya ingkar kepada guru, itu menyebabkan binasa. Asal itu yang keenam daripada syarat orang yang menuju Allah. Mukhalafatu siyasati nafsi manyalahi akan anjuran nafsu. Wahada la yatayassaru, dan ini tidak mudah. Illa bitarki julasa itu, kecuali kita stop bakawan urang nang kada bagus. Jalannya kadada satu aja, ampun bakawan urang nang kada bagus. Insya Allah kada dibungun nafsu lagi. Biar kita kada bakawan, ada aja yang nang susah mengawalnya. Pas ada aja. Sebab manusia untuk Imam Syafi'i ada nang katuju, ada nang kada katuju. Kita misalnya jadi orang soleh, misalnya ada juga nang kada katuju, bubuhan nang kasus. Kita jadi orang fasik, ada juga yang katuju, orang-orang yang kada katuju, orang-orang salah. Bahkan mengkaitkan apa? Takun ma'aman kalam Allah. Baik itu bakawal orang yang serta Allah sekarang. Ada lagi yang paling halus jalannya, mungkin ada juga kitab. Kitab yang diulah kawal itu kitab. Kitabnya ada bisa juga membaca, bukan kan bisa membaca ya. Quran kan kada bisa juga dua. Ditanggalkan mun Quran kada bisa membaca juga dua. Qurannya sudah dicetak kanan, yang bagus nyaman dilihat nyaman dibaca. Dalailnya sudah, istighfar sudah, doa sudah, tapi hubat Tuhan sudah. Kada mau juga belum malakan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lintak surah anhu yadu tasarrufuka ya fimil insi wal jin. Apabila kita berjauh daripada kawan-kawan yang jahat, niscaya mundur dari kita gangguan tipu perdaya syaitan manusia dan syaitan jin. Wa turfa'a anhu talawudati syaitaniyah, dan diangkat darinya kekotoran-kekotoran syaitan. Jadi supaya bersih dari kekotoran syaitan, supaya jangan sampai dipermainkan manusia dan syaitan, jangan bakawan orang yang jahat. Tapi kisahnya ada alasan juga, rajinlah. Aku bakawan yang jahat, hendak membawa uangnya supaya jadi baik. Sombongnya kan sudah berhitungan ada. Sanggupnya aku menarik orang yang jahat menjadi baik. Oh, nang sifat kudrat siapa? Nang kawa ma'aluh orang siapa? Nang kawa memberi hidayah itu siapa? Nang kau memberi hidayah itu Allah. Hendak jadi bakawan yang jahat-jahat itu supaya ia jadi baik. Ya Allah, mengaku diri seorang berkuasa. As-sabi'un 47 daripada syarat kurang suluk menuju Allah. Antakara jami' ahwalil fuqara. Engkau menuju temunyaan keadaan kurang-kurang nang fakir. Di anna aslahada tarifi faragul qalbi min hubid dunya. Karena modalnya perjalanan menuju Allah, yaitu kosong hati daripada urusan ke dunia. Bikin Abdul Qadir Al-Jilani. Tunggu. Jadi orangnya bertakun lawan kirim, maka bunyinya tersawuk. Bukan kagak mau urus dunia. Tersawuk mau serabah. Ya serabah murah, serabah apalah. Kenapa jadi tuan guru? Maka ini si Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa ya? Dijawab kirim ujian sesuatu. Ila radiyallahu ta'ala anhu anid dunia. Ditanya orang radhiyallahu anhu daripada dunia faqala akhrijha min qalbika ila yalika fa innaha la tadurruka. Keluar dunia itu dari hati ke tangan, niscaya ia tidak mengganggu engkau. Di tangan aja panenanan aja. Adapun hati kita isinya sudah ilmu ma'rifat. Kada bisa lagi orang lain masuk ke situ lamun penuh. Lamun hati belum penuh dengan ma'rifat karena banyak membuang-buang waktu. Ya dunia yang masuk, telepon masuk, kecicak masuk, sekalian ronde masuk, sekalian lote masuk, sekalian apalagi itu ngaran kumpi langan masuk, nah onde-onde masuk, kamu nah masuk. Dimana Pak Ujar caranya supaya dunia jangan masuk lagi di hati? Ya, itu dia dunia di semasa. Fa illam tahtar jami' ahwalil fuqara, apabila itu kada memilih orang yang bakal ditawari itu, wajib tapi kalau bisa asbab duniawiyah, saya batinggi sebab-sebab dunia di hati ikam. Lamun dunia di tangan aja ada masalah. Nah ini ujar juga rasa pada tekan. Dah orang mandak duit telah di dalam dada. Berarti dadanya di belahnya dulunya kantong. Biasa orang mandak duit itu di lamari. Jadi bukan dia mana, bukan di hati. Tapi ujar juga pulang, orang yang kagak bisa duit, mandak lawan duit kalau ada di hati. Mandak. Nang di sini duit sayang membagi-bagi lo ada di hati. Bah biar kejadian itu bahir banget yang aja padahal ini pengurah. Nang memadakan bahir itu siapa ya orangnya? Nang kadakan mabari. Nang luput. Kalau komandang dari tender orang, nang penting manusia, nang penting lawan kita inilah nang biasa kan. Pamandian ulang mati, jagar memandui kita. Penting itu penting dikawali, kawali penting. Nang jagar melabuh di kubur, nang jagar menyembah yang akan imamnya, nang jagar apa, anu menelakinakan, itu nang penting. Namun yang lain-lainnya, pada usia kita lulu gua-gua aja dah. Baik, memandu kada umpat. Mengapan kada umpat. Dikubur aja berjauh, kada mau parah. Apalagi kalau bisa membaca petih lalu-lalu, dimakainya anak bahagia lalu-lalu yang kalau bisa membacaan. Yang penting-pentingnya aja sih. Apalagi perguruan dua itu yang sudah menghadangnya di kubur. nang lawan sorong tu pada kawan awisakan orang lain yang menyaksikan bahwa guru anu sayang benar usianya. Lalu kubur sama berkata, iya itu iya sudah iya. Tinggal lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Menyukuri itu aja. Faqalla an taqdira ala al-qalas min hubbiha. Lantaran kawan-kawan kita ini orang ketujuh dunia, maka jarang hati kita itu selamat daripada sayang akan dunia itu. Wa la yatayassaru laka hadza tarku illa bidzalika al-asya. Tidak bisa mudah bagi engkau meninggalkan dunia dengan hati kecuali kawan yang jahat di jauh. Wahadih sam'itu wajibatun ala syariki tarikillah. Tujuh yang tersebut ini adalah kewajiban mutlak bagi orang yang salik menuju jalan ribunya Allah dunia akhirat. Wasa'alku ayaman mahuwa tasawuf. Aku bertakun pulang lawan kaguruanku Imam Ghazali ujar sinang apa? Murid. Mahuwa tasawuf. Guruku Imam Ghazali. Tasawuf itu yang sebenarnya apa? Fa'lam anna tasawuf saya. Ketahuilah hai anakku bahwa tasawuf itu dua perkara. Bisilqi ma'allahu ta'ala wa'udhidul mu'amalah ma'annya. Pertama, benar beribadah kepada Allah. Beribadah dengan Allah itu benar. Kalau kita telah menyembah Allah, ingatkan menyembah Allah dengan Allah, dengan pengetahuan Allah. Itu namanya tasawuf yang pertama. Yang kedua, yaitu kita itu sabar bergaul dengan manusia-manusia. Arti manusia tadi lain pada jin tadi. Ini ada manusia, rupanya manusia padahal ulang-ulang hantu. Mintu aja sudah gak nyaman malah. Ibadah kita lawan Tuhan itu pas. Lawan bini, lawan anak, kita itu melaksanakan kewajiban. Sudah. Apa kita nih? Ke sebelah kada, ke muka kada, belakang kada, ke kiri, ke kanan kada, di rumah aja. Nah, di rumah ini, Allah yang segar diibadati. Bini lawan anak yang dikumpuli, bagus-bagus lawan anak bini. Ini napa bini membuka aurat, dibiarkan dia. Bini ia benar jadi laki-laki rambutnya handap dibiarkan dia. Anak seorang pulang lang bini-bini berpakaian selawar panjang ia benar laki-laki dibiarkan dia. Kada mau anak seorang lang laki-laki memasang baju rok pulang dibiarkan dia. Bagus-bagus mengatur anak rumah anak buah di rumah. Ngerannya tasawuf nih. فكل من صدق مع الله وأحسن معاملة الخلق فهو صوفي. Siapapun yang benar ibadahnya terhadap Allah, memperbaiki ia akan muamalahnya serta makhluk, maka orang itu disebut sufi. Di kalangan sufi itu nalah ada seseorang alim tapi kada maksiat. Sebab waktu itu banyak yang majak dan kada maksiat. Ngaran Ibn Abdullah. Gelarnya Abdullah Tasawuf. Melahirkan Muhammad Sa'ad. Sa'ad melahirkan Saman. Saman melahirkan Abdul Manaf. Abdul Manaf melahirkan Abdul Ghani. Gelarnya Abdullah Tasawuf. Abdullah ini bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasan Nuhdi bin Syarikat Salah. Jadi orang yang disekalkan sufi itu orangnya ibadahnya tepat. Lawan orang yang di rumah tangga ini bagus. Ini bilang saban malam mana pelen ini anak bang saban malam ditinjak pula. Datang di mana anak bagus muamalah itu di rumah. Gagal guyam di rumah bakal guyam aja. Tawa misalnya disilaki kada digaduhi gawi sorong juga berdagang badagang aja laku dia kenapa dia makan kan rumah kada apakah apalagi laku menunggui anak mainku anak sorong berdagang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ingatkan Rasulullah hati-hati ingatkan bisi anak disilaki sorong macam-macam pasti ke kemari renek-renek laki ditinggalkan, anak ditinggalkan, kasihan. Secara kasarnya, laki diulah tambah oleh si bini. Si bini jadi raja. Lan yasraha qawmun walau amrahum imra'atun hadisnya. Ada bisa bahagia satu kaum namun yang jadi pemimpinnya di rumah tangga babinian. Babinian ini pabidanya baduit lalu hendak mengatas dia jalanlah. Itu sifatnya nafsu, sifat nafsu bebinian itu, apabila baduit, lu hendak mengatasi dia, lu hendaknya apalagi, duit itu hasil usaha ini sendiri. Wasilukum Allah Ta'ala. Arti daripada benar beribadah wa annal 'abduhu wa nafsihi bahwasanya tidak lagi memandang ala hamba akan hasil yang kembali kepada dirinya. Kita ambil sebutinglah supaya nyaman memahami sumbahyang misalnya. Balasannya surga, kita pada memandang surga. Sebab itu surga itu bahagia kita. Bersedekah umpamanya. Apabila bersedekah, Tuhan membalas sekurang-kurangnya 10 ganda. Waktu bersedekah, tidak ada kita di hati kita bergeretak. Ya Allah, balaskanlah lamun kawat 20 ganda. Nang segala bahagia seorang itu tidak diganang-ganang waktu beribadah. Macam apa supaya hawa melaksanakan itu? Apa penunjuknya? Li amrihi ta'ala. Sama-sama kita mengatakan ini perintah. Kenapa sembahyang? Perintah. Hendak masuk surga kah? Kada tahu. Kenapa bersedekah? Perintah. Supaya sugih kah? Kada tahu. Itu aja. Ini kada kenom baca ayat balagu-lagu. Kenapa jadi balagu? Baharaan min Tuhan memodali. Coba di rumah karena malam-malam boleh di bagaimana menghalusnya, kitab menghalusnya ini aja nak menurut dia kegagalan. Ini aja nak tunggal di kita sambil diracok. Ya kak kopiah kak, biar buruk tapi dipakai. Coba gak mati malam ini, kadang malam bilang cuci aja. Atau obat diok awal, telepon awal datang, omong ketawaan kalak-kalakan. Ini kitab ini lah, di mutala ahli. Ilmu nah kitab ini karena dibawa ke dalam kubur tau kak. Orang alim apabila mati ilmunya dibawa ke dalam kubur jadi cahaya, jadi kawan. Kadinya ada bang orang alim itu ilmu mati ilmunya tertinggal hingga papah luang papahatan lawang kada dibawa sidin berataan itu. Jadi cahaya, jadi kawan sahabat. Wa husnul mu'amalah ma'al khalqi huwa alla yaqbula muraduhu ala muradihim. Bermula arti bagus bergaul lawan makhluk bahwa janganlah ia melabihkan kehendaknya dari kehendak makhluk. Jadi ujar guru kurang-kurangnya sama. Lamun tidak kita bakalah. Ya ke intalu telah sarwana duduk berdua. Intalunya sabuko. Jangan sorong belabi-labi. Bagi ya dua bujur-bujur. Jadi anai syaballah. Inti syaballah. Mintuta. Ini kata. Kenapa itu nih? Itu jadi kesana. Intalu kawal dituntannya. Dungarannya hendak menang sorong mana orang lawan orang di rumah tangga ini jangan tak menang-menangan sama-sama aja yang paling bagus sudah sama-sama menikah sama-sama dari tangga manusia apabila kada diulah sama-sama menulak dulak aku aja nih apabilanya awalnya lah ini anaknya aja nang menang dulu apa pada mau sama-sama itu orang pikiran sudah rapuh sama sepecah kepala datang menambah pulang oh kadang-kadang oh apalagi madah muraduhum muafiqan disari itu pangkalah. Selama kehendak mereka itu sesuai dengan hukum syariah. Lianna kulla man radiya bi mukhalafati syar'i aw khalafahu la yakunu sufiyan wa in da'a fa yakunu kadzdzaba. Orang yang ridha dengan menyalahi syariat atau menyalahi ia akan dia tidak dibilang tasawuf orang itu walaupun ia mengaku tasawuf. Maka menjadi dia juga. Wa sa'altu ma hiya al-ubudiyah. Aku takuni lagi guruku apa itu ubudiyah. Fa'alam katawala anna al-ubudiyah tahiyya ibaratun andawam hudurul abdi minal haqqi ta'ala bila syuhurul ghayat. Arti ubudiyah itu satu ibarat daripada mengakalkan ingatan si hamba dari Allah Ta'ala dengan ketiadaan merasa melayani lagi. Nah itu artinya menghadirkan Allah Ta'ala tidak dicampur dengan yang lain. Itu ubudiyah namanya. Bal ma'adruhul an kulli ma siwah tetapi lupa lawan yang lain dari Allah. Maka disitulah yang paling nyaman pikiran. Orang yang paling senang pikiran gembira pikiran yaitu inya itu menghadirkan Allah sahaja pada tercampur nang lain walaupun dalam keadaan sakit luar biasa pada terasa sakit bal ma'abuhul angkulli ma'jwa waliyada sata'atta illa bisalasatis hajiha. Yang demikian itu kalau bisa hasil kecuali tiga kecuali. Al-awwal al-intibahu fi amri syar'i. Pertama, kita harus memegang bagi perintah syariat. Azan yang kedua, ar-ridha bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Yaitu senang hati menerima qada dan qadar dan bahagian dari Allah ta'ala. Kalau Allah membagikan dengan kita rezeki sekian, ridho aja sudah. Allah membagikan dengan kita kayak ini penyakit, ridho aja. Berusaha lain urusan itu kan biasa, bawa obat besar. Cuma jangan mengiri orang, tak. Lamun sorong dapat sedikit, orang banyak kiri. Lamun sorong tak garing, orang tigar kiri. Kadang-kadang. Ridho aja dengan apa yang ditakdirkan Tuhan kepada diri orang. Sebab seluruh takdir Allah kepada orang beriman itu bagus. Hikmatnya itu bagus. Asalik yang ketiga, tarku talabih siyari nafsik. Yaitu tidak mencari akan memilih dengan kenyamanan diri. Wa para huka bihtiyari lillahi ta'ala laka para huku atas kepada terku dan ya agam gira hatiku hati engkau dengan pilihan Allah terhadap engkau. Tuhan tadi memilihkan kita misalnya duit sedikit awak dari ya kalah orang pulang ada nama bekor ya kan kita kan mengajak ridho aja. Ridho aja. Kadang kalau kasah, kadang mau guring, kadang lalu mau bok makan apa itu, kadang lalu basah parah, kadang bakiawan kurang semua. Ridho dengan kobo dan kobo dan bagian Tuhan itu kan aku Tuhan bagian Tuhan. Wasa'al kumah wa tawakul, aku takuni pulang guru. Apa itu tawakal? Fa'lam anna tawakkula an tasiqa bima wa'ada Allahu bihi wujukun wa tub'ibuhul hawabitu mahma tatuat wa ta'alamat. Arti tawakal itu bahwa engkau berpegang teguh dengan janjinya Allah kepada engkau sebagai pertegangan yang tidak melemahkan akan dia segala macam kejadian walaupun banyak dan besar. Kalau misalnya Tuhan berjanji wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Lalu keadaan kita misalnya kadada sedikit-sedikit di sibaras. Janganlah kita goyang hati. Tetap Allah Ta'ala kada menyalahi janji. Selama ada umur di situ ada rezeki. Cuma kada tahu di mana andaknya. Apa tadi wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ala maknanya min. Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Alu Tuhan berjanji pulang wama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Urang nang takwa kepada Allah sugih itu aja. Kenapa belum sugih aja lagi? Jangan dicari-cari. Percaya Tuhan janjinya kada menyalah. Orang mulai anum takwa sekalinya salawar jeung sebutingannya, baju sebutingannya, kupiah sebutingannya, anu iya di anu orang. Nang di anak dibawa ke majelis supaya empat tahu ini caranya empat itu pendidikan caranya pendidikan dakwah ini abah caranya dibawa ke majelis. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang pada kematian walau dalam kubur tetap pada masjid hanya tiga. Pertama orang yang berkata kajarian biar dengan kubur tetap hidup. Nang kedua orang alim yang jadi guru mahajar biar dia mati tetap hidup. Nang ketiga orang berarti anak nang soleh biar dia mati Allah akan tertib di dalam kuburnya. Jadi kita berusaha. Kalau bisa kasih ganja, pertama orang tua. Dan juga ada yang lebih bisa dari orang lagi. Itu kasih tunjuk, kasih tunjuk. Ya Allah, ini kadar banget, sudah tanggal bulan-bulan-bulan. Sudah wanita utang untuk tambah. Sebab segera-gera ini karena satunya orang main beli belakang, kalau menurut. Ajarakallah. Biman al-Qaqa. Macam apa ini? Nah itu aja dalam sampaikan dan dalam penting dari pertama kita tadi artinya memilih Tuhan, tawakal kepada Allah, dan tanggung jawab kepada Dia. Kalau orang tak ada kesan, bertahan lagi.